Ros FM Jakarta. Meja kayu, kayu meja, meja terbuat dari kayu. Suatu ketika ada seorang kakek yang harus tinggal dengan anaknya. Selain itu juga tinggal menantu dan anak mereka yang berusia 6 tahun. Tangan orang tua ini begitu rapuh dan sering bergerak tak menentu. Penglihatannya buram dan cara berjalannya pun begitu ringkih. Keluarga itu biasa makan bersama di ruang makan, namun sang orang tua yang pikun ini sering mengacaukan segalanya. Tangannya yang bergetar dan mata yang rabun membuatnya susah untuk menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh ke bawah. Saat si kakek meraih gelas, segera saja susu itu tumpah membasahi taplak meja. Anak dan menantunya pun menjadi gusar sahabat. Karena apa? Mereka merasa direpotkan dengan semua ini. "Kita harus lakukan sesuatu, mah," ujar sang suami kepada istrinya. "Aku sudah bosan membereskan semuanya untuk Pak Tua ini." Lalu kedua suami istri ini pun membuatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan. Meja kecil yang terbuat dari kayu. Di sana sang kakek akan duduk makan sendirian saat semuanya menyantap makanan. Karena si kakek sering memecahkan piring, keduanya juga memberikan mangkuk kayu untuk si kakek. Sering saat keluarga itu sibuk dengan makan malam mereka, terdengar isak sedih dari sudut ruangan. Ada air mata yang tampak mengalir dari gurat keriput si kakek. Namun, kata yang keluar dari suami istri ini selalu omelan agar ia tak menjatuhkan makanan lagi. Maksudnya si kakek. Anak mereka yang berusia 6 tahun memandangi semua dalam diam. Suatu malam sebelum tidur, sang ayah memperhatikan anaknya yang sedang memainkan mainan dari kayu. Dengan lembut, ditanyalah anaknya, "Kamu sedang membuat apa, nak?" Lalu anaknya menjawab, "Sahabat, aku sedang membuat meja kayu, ayah, untuk ayah dan ibu, untuk makan saat aku besar nanti. Nanti akan aku letakkan di sudut itu, dekat tempat kakek biasa makan." Anak itu tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Rupanya, jawaban itu membuat kedua orang tuanya begitu sedih dan terpukul. Mereka tak mampu berkata-kata lagi. Lalu air mata pun mulai bergulir dari kedua pipi mereka. Walau tak ada kata-kata yang terucap, kedua orang tua ini mengerti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Malam itu, mereka menuntun tangan si kakek untuk kembali makan bersama di meja makan. Tak ada lagi omelan yang keluar saat ada piring yang jatuh, makanan yang tumpah, atau taplak meja yang ternoda. Kini, mereka bisa makan bersama lagi di meja utama. Sahabat Ras FM, ada catatan penting dari cerita ini. Anak-anak adalah persepsi dari kita. Mata mereka akan selalu mengamati, telinga mereka akan selalu menyimak, dan pikiran mereka akan selalu mencerna setiap hal yang kita lakukan. Karena apa? Mereka adalah peniru. Jika mereka melihat kita memperlakukan orang lain dengan sopan, hal itu pula yang akan dilakukan oleh mereka saat dewasa kelak. Orang tua yang bijak akan selalu menyadari Setiap bangunan jiwa yang disusun adalah pondasi yang kekal buat masa depan anak-anak kita. Mari, susunlah bangunan itu dengan bijak untuk anak-anak kita, untuk masa depan kita, untuk semuanya. Sebab untuk merekalah kita akan selalu belajar bahwa berbuat baik pada orang lain adalah sama halnya dengan tabungan untuk masa depan kita. Meja kayu, kayu meja, meja terbuat dari kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.